Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'ad. Kita lanjutkan untuk mendengarkan bersama serta mempelajari penjelasan dari Fadilati Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan hak-hak anak setelah terlahir ke dunia ini. Yang ke-13, kata beliau, syaghlu awqati faraghihim bin nafi'ah aw bin nafi'al mufid, memberikan kesibukan pada waktu-waktu kosong mereka, waktu kosong anak-anak, bin nafi'al mufid, dengan perkara yang bermanfaat, yang berfaedah. Kata beliau, la takhfa ala kulli mudrikin labibin, tidak tersamarkan lagi atas setiap orang yang cerdas, yang perhatian, ahammiyatul waqti fi hayatil mar'i, akan pentingnya waktu di masa hidup seseorang. Fa ida'atul waqti ashaddu minal maut, maka menyia-nyiakan waktu itu lebih parah, lebih berbahaya dibandingkan kematian. Sekali lagi, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah, lebih berbahaya dibandingkan kematian. Lianna idu'atal waqti taqta'uka 'anillah wad-daril akhirah, karena menyia-nyiakan waktu akan memutusmu dari Allah Azza wa Jalla dan dari kehidupan akhirat. Wal maut, sedangkan kematian, yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha, hanya memutusmu dari dunia dan penduduknya, orang-orang yang masih hidup. Jadi kalau kita meninggal dunia, maka terputuslah kita dari dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya. Namun kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah Ta'ala, terputus juga kehidupan akhirat kita. Ini kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kata beliau, qalahul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil fawaid, ucapan barusan berkaitan dengan waktu itu adalah ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Sehingga beliau dalam risalahnya ini, Syekh Abdullah, memberikan dorongan semangat kepada kita sebagai para wali, orang tua, untuk memperhatikan waktu dari putra-putri kita, memberikan kesibukan pada waktu-waktu kosong putra-putri kita dengan perkara yang bermanfaat. Kemudian beliau menyebutkan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, dua kenikmatan yang keumuman manusia lalai padanya, tidak pandai dalam memanfaatkannya, yaitu nikmat berupa kesehatan dan nikmat berupa waktu luang. Kemudian kata beliau, qala al-imam al-hasan al-basri rahimahullah, adraktu aqwaman kullu ahadihim ashahu ala umurihi minhu ala dirhamihi. Aku mendapati banyak masyarakat yang setiap dari mereka lebih bakhil, lebih pelit atas umurnya dibandingkan kebakhilan dan kekikirannya, kepelitannya terhadap uangnya, dirhamnya. Ini seperti yang beliau maksud, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manusia itu pengennya ya hidup terus, apalagi yang hidupnya nyaman, ya kepenak, ya pengennya umur muda terus, aja asik tuwa, ya pengennya muda terus, tidak pernah berkurang umurnya. Nah, pelit terhadap umurnya. Tapi yaitu tidak dia manfaatkan sebaik-baiknya umur yang dia miliki. Padahal umur yang kita miliki semua semakin hari semakin berkurang. Ya, kalau secara hitungan semakin bertambah, tapi secara ya jatah untuk hidup di dunia semakin berkurang. Ya kan? Dulu baru 17 tahun, sekarang sudah 50 tahun. Ya, hitungan semakin bertambah, tapi jatah kita hidup di dunia semakin berkurang. Kalau umurnya 63 dikurangi 50 tinggal sebentaran gitu. Ya kan? Semakin berkurang. Sehingga kata Rasul tadi, ya banyak dari manusia tidak mampu, tidak pandai dalam memanfaatkan kesehatan dan waktu luang. Kemudian setelah beliau menyebutkan beberapa asar dengan pula hadis tadi, beliau mengatakan maksud dari pembahasan di atas adalah memberikan kesibukan pada waktu-waktu yang dimiliki oleh putra-putrinya, putra-putri kita, dengan perkara yang bermanfaat, perkara yang berfaedah. Yang manfaat tersebut akan kembali kepada mereka, putra-putri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Bisa disibukkan dengan pembelajaran ilmu agama, ataukah hal-hal yang akan bermanfaat bagi mereka terkait dengan dinihim, agama ataupun akhirat mereka. Dan kata beliau, tidak mengapa untuk seseorang, ini orang tua, wali, membuat jadwal, ya, membuat urutan waktu, jadwal terkait dengan kegiatan sang putra. Jam sekian sampai jam sekian belajar, jam sekian sampai jam sekian voli dalam bahasa kita ya, jam sekian sampai jam sekian ya murojaah dan seterusnya, dibuat jadwal sehingga ya waktu-waktu yang dimiliki oleh putra-putri kita semuanya terisi dengan perkara yang bermanfaat. Ya, terisi dengan hal yang bermanfaat. Dan juga kita ketahui bersama ketika ada semacam jadwal seperti tadi, maka si anak pun akan terarah, kemudian juga latihan disiplin. Baik. Kemudian kata beliau berikutnya, wa idza manadzurna ila sirafi ba'di auladina, kalau kita melihat memperhatikan berpalingnya sebagian dari putra-putri kita, menyimpangnya sebagian dari putra-putri kita, ada yang berpemikiran A, berpemikiran B, ataukah terjerumus pada syahwat A, syahwat B, ataupun penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, kita dapati bahwa sebab terbesar dari semuanya itu adalah tidak adanya perhatian di tengah keluarganya dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua dari putra atau putri tadi tidak begitu perhatian terhadap putra-putrinya. Wal qiyami bi huquqil abna, tidak memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada putra-putrinya. Dan ini mengingatkan kepada ya kita bahwa ini salah satu dari apa yang diucapkan oleh Ustaz Yunus Al-Mukhtar Hafizullah Ta'ala di salah satu majelis sambil minum-minum, beliau menyebutkan atau mengatakan bahwa kalau kita perhatikan keumuman dari mereka-mereka yang futur, bahkan sampai ada yang ikut ke jalanan seperti itu, banyak dari mereka karena memang faktor dari tengah-tengah rumahnya. Ada yang karena ayah ibunya pisahan, ya putus. Ada juga yang karena kedua orang tuanya sibuk dengan bisnisnya. Walhasil putra-putrinya pun tidak mendapatkan perhatian. Sehingga anak itu pun kemudian mencari sosok yang sekiranya cocok dengan tabiatnya dan mereka perhatian kepada dia. Gabunglah dengan anak-anak yang ya ABC, ya sudah, akhirnya jadi seperti mereka. Nah, lebih cocok dengan mereka karena di tengah-tengah rumahnya tidak ada yang perhatian, tidak ada yang memperhatikannya, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, idz sabab annahu la yujadu syaghlun li hadhil awqat. Naam. Sebab dari perkara tadi tidak didapati oleh si anak pada waktu-waktu kosong tadi dengan perkara yang bermanfaat bagi mereka. Jadi ketika mereka memiliki waktu-waktu kosong, tidak ada kegiatan yang bernilai positif. Ya, mereka tidak terarah, tidak terbimbing, akhirnya mencari kesibukan sendiri. Ya, mana mereka tidak tahu ini positif apa negatif. Ya, ini baik ataukah benar? Au ayyakun al-aba 'ala inhirafin aslan, ataukah bisa jadi memang kedua orang tuanya sudah bermasalah, sudah menyimpang. Ya, sudah menyimpang, bermasalah. Punya pikiran yang memang menyimpang. Tayyib. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan kita semua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir dalam keadaan suci. Naam, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Namun kedua orang tuanya yang menjadikan bayi ini tadi Nasrani, Yahudi ataukah Majusi. Ya, sangat besar pengaruh kedua orang tua terhadap anak-anak. Kalau orang tuanya memang sudah punya pemahaman yang menyimpang, ya anaknya besar kemungkinan akan ngikut. Fayansha'u auladuhum mithlahum. Anak-anaknya pun akan tumbuh dan berkembang seperti orang tuanya. Penyair mengatakan, wayansha'u nasyu'ul fityani minna ala ma kana 'awwadahu abuh. Dan tumbuh kembangnya seorang pemuda dari kita, dari kami, itu sesuai dengan kebiasaan orang tuanya. Kalau dalam bahasa kita, kalau bahasa Jawa ya, kacang itu nurut lanjaran nih. Ngaten Mbah Mari? Oh, ngaten nggih, sampun lah. Kalah. Kacang nurut lanjaran. Kalau lanjaran, lanjaran itu kayu yang digunakan untuk apa itu? Tumbuh berkembangnya pohon kacang, kacang panjang gitu ya. Jadi kalau lanjarannya seperti ini, tempat begini ya sudah dia muter gitu. Ya kan? Enggak mungkin, kecil kemungkinan itu ya. Mungkin, tapi kecil kemungkinan lanjarannya gini, pohonnya gini. Kecil kemungkinan. Gitu ya. Lanjarannya gini, tiangnya gini sudah ikut gini. Mengkok-mengkok sepadha wae ngono kuwi, ngikuti. Itulah. Baik. Dan ternyata memang demikian kondisi dan keadaan realita kenyataan yang ada. Anak itu ngikuti dari kebiasaan kedua orang tuanya. Nah. Barakallahu fikum, sehingga dari sini adalah kita menjadi qudwah, teladan yang baik bagi putra-putri kita. Nah, kemudian kata Syekh, kenapa sang anak tadi kemudian menyimpang ataukah belok dari jalan yang benar dan seterusnya? Karena teladan yang baik tidak ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka pun belok menyimpang terkait dengan syahwatnya ataukah terjatuh dalam penyimpangan syubhat. Sehingga kata beliau kita dapati sebagian dari ahlul ahwa, para pengikor dan pengikut hawa nafsu, mereka menyibukkan waktu-waktu para pemuda, para pelajar, waktu-waktu kosongnya dimanfaatkan oleh mereka, dikumpulkan, dibina, dibriefing, ditarbiyah, yang kemudian mereka palingkan dari jalan yang benar. Ya, diambil alih oleh mereka. Li'annal walidain la yajidani tariqatan. Karena kedua orang tua bisa jadi tidak mendapatkan metode yang tepat, ataukah bisa jadi tidak tahu metode bagaimana mengisi dan menyibukkan putra-putrinya pada waktu-waktu kosong mereka dengan perkara yang bermanfaat. Sehingga setelah berjalannya waktu, didapati putranya sudah bermaksiat kepadanya, durhaka kepadanya, sudah tercampuri pemikirannya dengan pemikiran yang aneh-aneh dari luar yang sesat. Ya, ada yang juga terkait dengan akidah, terkait dengan manhaj. Tayyib. Yang akhirnya orang tua pun menyesal. Beliau juga mengingatkan, bisa jadi penyimpangan tadi bersumber dari kedua orang tuanya, atau bisa jadi merupakan ujian bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sang ayah berusaha menjadi orang yang soleh. Sang ibu sudah berusaha menjadi seorang ibu yang solehah. Namun memang sedang dicoba, diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kedua atau putra-putrinya. Ya. Kayak dicoba. Walam yastagilla al-waqta fi du'a'i bi dhahril ghaib. Namun kedua orang tua ini tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa pada waktu-waktu yang dianggap mustajab. Ya, dan belum begitu belum sepenuh hati dan belum sepenuhnya dalam memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau berikutnya, contoh dan teladan yang baik ini adalah perkara yang sangat penting terkait dengan pendidikan anak-anak, sehingga wajib untuk diperhatikan oleh kedua orang tua, sang ayah ataupun sang ibu. Tidak boleh bagi seseorang untuk merintahkan suatu perkara kepada putranya ataukah kepada putrinya dengan sebuah perkara dalam keadaan orang tua ini tadi sendiri ya bermudah-mudahan ataukah berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Ya, kalau bahasa orang keumuman masyarakat ya, le ojo udut, cah culik. Padahal dia sendiri ya kelepas-kelepusan gitu ya, kebal-kebul. Ya seperti itu. Nah, yang rajin belajarnya, padahal dia sendiri tidak rajin, ya kan? Sehingga jangan sampai seperti itu, karena bagaimanapun juga kita merupakan teladan kedua bagi putra-putri kita. Beliau menyebutkan sebuah syair atau menukil ya bait syair, wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa. Tabibun yudawi wa tabibu alil. Orang yang tidak takwa memerintahkan manusia dengan ketakwaan. Ya, dia sendiri tidak takwa tapi memerintahkan manusia dengan ketakwaan. Tabibun yudawi wa tabibu alil. Seorang dokter mengobati dalam keadaan dokter itu sendiri sedang sakit. Ya. Layu mungkin, kata Syekh. Enggak mungkin. Ya, orang sedang sakit, ya, diminta untuk mengobati. Misalkan dokter sedang sakit gigi, cekot-cekot gitu ya. Ya, tidur enggak bisa, makan enggak nyenyak, makan enggak nikmat, tidur enggak nyenyak. Diketok pintunya. Diminta untuk ya mengobati. Tensi atau kan semisalnya, enggak mungkin, kecil kemungkinan. Kemudian li'annal aulad jubilu ala taqlidi abaihim sya'al ibnu am lam yasha. Anak-anak itu tabiatnya mengikuti, meneladani, meniru orang tua mereka. Entah anak itu mau atau tidak. Ya, kenyataannya demikian. Ketika orang tuanya biasa nyapu misalkan, anaknya pun akan ya belajar megang sapu. Ya, sapu lagi dicantolkan, diambil. Baik. Yang orang tuanya biasa megang pulpen, ya sama anaknya juga demikian. Baik. Lah repotnya kalau orang tuanya punya kebiasaan jelek, anaknya pun ya disadari ataukah tidak, lama-kelama akan meniru demikian. Kata beliau, maka oleh karenanya kita dapati penyimpangan yang terjadi pada pemuda itu sebabnya ya rumah tangga mereka sendiri ataukah dari tengah rumah mereka. Seorang pemuda, seorang anak putra ataukah putri melihat ayahnya, melihat uminya suatu perkara, lalu dia ambil, dia tiru, dia contoh. Ya. Arafa am lam ya'rif. Dia sadar ataukah tidak, dia perhatian ataukah tidak. Sehingga al-inayah bidzalik amrun 'adzim. Perhatian terkait dengan masalah kedua hasanah, teladan yang baik bagi kedua orang tua, itu perkara yang sangat agung, yang sangat besar pengaruhnya bagi putra-putrinya. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan serta pembinaan anak-anak itu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, perkara yang sangat berat bagi sebagian, namun juga ringan bagi sebagian yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya seorang hamba, seorang wali, orang tua, untuk senantiasa berdoa, mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memberikan bimbingan dan petunjuknya pada jalan yang lurus. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada dirinya anak cucu, anak keturunan yang baik. Berdoa agar Allah Azza wa Jalla memperbaiki untuk dirinya, demikian pula untuk masyarakatnya, ya, kondisi-kondisi atau menjadi perkara yang baik, ya. Wa nas'alullah, dan kita semuanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla ayarzuqana wa iyyakum, untuk memberikan rezeki kepada kami dan kepada kalian adzurriyah as-salihah, anak keturunan yang salihah, an-nafi'ah yang bermanfaat, al-muslihah yang memperbaiki, innahu jawadun karim. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla, Dat yang maha pemberi, Dat yang maha mulia. Ini yang beliau sebutkan pada risalah ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam mentarbiyah putra-putri kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.